Urang mah lamun nyaritakeun wali teh resep-resep teh nyaritakeun ka romahna. Ketika daun dicekel jadi duit, nah eta resep tah. Mantep jasa. Ketika urang deka Mekah Salengka, iya resep jasa ieu, mantep jasa ieu. Masya Allah. Ketika di deuleuh di bumi aya emas, iya resep. Urang mah kitu bae luru. Kitu bae urang mah. Ketika hujan gede, minta ka Allah ulah kahujanan, bisa wali mah eta resepna. Ketika urang nyaritakeun wali mah tilok dahar, tilok nginum. Bung. Ketika peuting tilok sare, wali mah mentang mata. Maca Quran zikir nyana mah ti jam 9 datang ka subuh cara Imam Hanafi. Ih teh hayang, teh hayang saeun. Nyaritakeun bae ka romahna aing resep. Urang mah tak teu jadi-jadi urang. Teu jadi-jadi atuh. Resep-resep da kana kos kituna. Resep kana kos kituna mah tak jol bae engke aya dukun nu bisa napak sancang urang resep dianggap wali. Dia urang resep kana kos kituna. Lamun urang resep kana ibadahna ketika aya jelema bisa napak sancang, bisa hiber tapi teu gadeuleuh salat da. Teh hayang imah kos kitu mah. Nu bisa hiber mah ambalaya, aya teu gadeuleuh salat teh hayang. Di mana sih anu ambalaya nu hiber? Manuk. Beres geus. Gitu geus. Deuh. Aya jelema. Kemudian kitu teu dahar-dahar, tapi teu gadeuleuh salatna. Teu ngadahar sangu. Teu gadeuleuh salat. Ahli Allah. Teu aneh. Padahal teu ngadahar sangu. Atuh ambalaya. Di Amerika mah jangan ngadaharna roti. Oh iya bener oge tuh kan. Ih, lamun urang kebong roi kana kasara itu nak katipu. Nah. Mada kula kabar deuleuh mah salatna. Deuleuh mah puasana, deuleuh mah ngazakatna, deuleuh mah tahajudna, deuleuh mah sodakohna, deuleuh mah duhana. Kakarak ta eta nu ku urang kudu di deuleuh mah. Adapun kamonesan-kamonesan ulah pati di deuleuh. Akibat neuleuh kamonesan dukun dianggap wali. Dukun dianggap wali. Ulah urang mah. Ulah urang mah urang mones-monesan kos kitu ulah kos di deuleuh pokona urang mah neuleuh ibadahna titik geus beres. Ya Allah. Ulah suka bongbroy ka hijab. Karoma merupakan head nalaki. Lamun awewe keur head lain mikiran ibadah, mikiran metakeun diri. Ulah supaya bocor kumaha. Ieu head aib. Maka neangan ambet. Kuari mah lain ambet. Naon ngaranna? Paranti nutupan bobogaan. Abeh ulah bocor. Naon ngaranna? Tuh. Nah, lamun awewe head, teu mikiran diri kumaha ka Allah, mikiran aib supaya ulah kanyahoan. Sibuk perjamna ngaganti softek. Kitu keneh lalaki. Kitu keneh karomah merupakan satu head bagi rijal teh wali. Jadi sibuk nyana lamun boga karomah, engkena sibuk metak-metakeun karomah ujung-ujungna lain ka Allah kabong bro iku karomah fal waliyu lahu alfu maqam wali ngabogaan 1000 maqam wa sahbihi fi kulli